Setiap live-nya Monata di Binuang selalu kerja bareng dengan Jorong Production. Anissa Rahma Monata. Ketika ku dengar langkah di sisi malam yang sunyi bergetar tali jiwa dan gelora cintaku. Oh, Abah Jamurit.